السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافئة خصوصا الروح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم والمتعلقين بهم ولأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولأرواح ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدان من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. القسم الأول في الطاعات. اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة، وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل آداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يسمع به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها. القسم الأول، bagian yang pertama. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa kitab ini dibagi tiga bagian. Bagian pertama membahas ketaatan. Bagian kedua membahas tentang menjauhi larangan. Dan yang ketiga menjelaskan dan menerangkan tentang adabus suhbah, adab persahabatan atau pertemanan. Nah, kita membahas bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu adalah at-ta'at, tentang ketaatan. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, faraidu wa nawafilu, ada fardu, ada sunnah. Di perintahnya Allah terbagi menjadi dua, ada yang fardu alias wajib, ada yang naflu alias sunnah. Fardu itu yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkihi. Fardu itu orang yang mengerjakan mendapatkan pahala, mendapatkan dosa bila meninggalkan. Itu namanya fardu. Fardu itu sama dengan wajib. Persamaan kata. Wajib, fardu. Itu sama. Begitu juga rukun. Rukun, fardu, wajib. Itu satu arti. Satu arti. Orang yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan mendapatkan dosa. Perintahnya Allah ada yang wajib, jelas. Yang wajib seperti yang telah kita lakukan, sholat lima waktu. Nah, kewajiban yang diberikan oleh Allah ini ada kewajiban yang sifatnya setiap hari. Ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang bahkan hanya sekali dalam seumur hidup. Setiap hari seperti sholat lima waktu. Kewajiban setiap hari. Tidak boleh ada yang meninggalkan sholat selama ia berakal dan selama ia hidup. Di selama dia hidup dan berakal, tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Mau sakit, mau diinfus, mau tidak bisa jalan, tidak bisa melek, wajib sholat kalau dia masih berakal dan belum mati. Gak ada meninggalkan sholat karena sakit, itu gak ada. Orang harus bayangin kok istilahnya suaras, gak boleh. Dosa gitu. Gak boleh. Apalagi karena yang lainnya. Karena kerja misalnya, tambah meneng. Karena kerja meninggalkan sholat. Wah, padahal Allah sudah di dalam ayat Al-Quran menerangkan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang-orang yang istimewa itu, bisnisnya, pekerjaannya, hartanya, tidak bisa membuat mereka lupa dari orang yang istimewa. Sehingga Allah pun mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian, itu dua contoh. Harta bukan hanya uang, begitu juga pekerjaannya, bisnisnya. Anak contoh, maksudnya keluarga, teman, tetangga, jangan sampai membuat kalian lupa daripada ingat Allah. Ingat Allah di dalam sebagian tafsir dikatakan yang dimaksudkan adalah sholat. Tak boleh. Itu sifatnya setiap hari. Ada yang sifatnya itu mingguan. Mingguan ini seperti Jumatan. Mingguan. Hanya satu minggu sekali. Ada yang tahunan. Tahunan seperti puasa Ramadan, zakat, bagi yang memiliki kewajiban, ada yang sifatnya seumur hidup sekali seperti haji dan umroh. Ini seumur hidup sekali. Gak wajib dua kali, gak wajib tiga kali, hanya dianjurkan saja. Orang yang mampu hendaknya melakukan haji lima tahun sekali, anjuran saja. Kalau kewajibannya hanya seumur hidup sekali. Ada yang sifatnya itu saat-saat kita butuhkan. Jadi wajib saat-saat kita butuhkan. Kalau kita enggak butuh, enggak wajib. Jadi wajibnya kalau kita butuhkan saja. Kalau kita butuh, wajib. Kalau enggak kita butuh, enggak wajib. Seperti mencari ilmu. Mencari ilmu ini sifatnya wajib di saat kita membutuhkan. Kita mau sholat, enggak tahu ilmunya, wajib mencari ilmu tentang sholat. Kita mau wudu, enggak tahu ilmunya, wajib mencari ilmu tentang wudu. Kita mau mensucikan pakaian, enggak tahu caranya, ya wajib saat itu mencari ilmu tentang cara mensucikan. Karena enggak semua najis sama. Karena najis itu dibagi tiga. Ada mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Mutawasithah dibagi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Lah kita enggak tahu. Ya berarti harus mencari. Jadi saat kita butuh wajib mencari. Tapi kalau kita enggak butuh, enggak wajib mencari. Kita enggak mau haji. Ya enggak wajib kita mempelajari tentang haji. Kita enggak mau umroh. Ya enggak wajib mempelajari tentang umroh. Kita enggak mau nikah. Ya enggak wajib mempelajari tentang bab nikah. Tapi yang mau melakukan, yang mau melaksanakan, wajib bagi dia mempelajari. Kalau enggak, dosa namanya wajib. Nama wajib itu berarti kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Lah sekarang banyak orang yang berdosa meninggalkan kewajiban, diantaranya ilmu. Diantaranya ilmu. Ini hampir 90% kalau kita katakan, hampir 90% orang wudu sholat tanpa didasari dengan ilmunya. Hanya pelajaran yang didapatkan di TK atau di TPQ dulu. Syaratnya, fardunya enggak tahu. Fardunya wudu ada berapa? Syaratnya wudu ada berapa? Enggak tahu. Mungkin banyak yang hafal fardunya wudu. Hafal fardunya wudu ada 6, disebutkan satu urut mari bisa. Tapi kalau ditanya, dipreteli satu-satu, bingung. Niat itu apa? Oh, niat itu gini. Tahu melafadzkannya toh. Kalau ditanya, kapan waktunya niat? Di mana tempatnya? Berapa syaratnya? Caranya niat bagaimana? Tujuannya niat apa? Blongo. Aweru, ben mek dipelajari ngene tok e. Lek wudu, mau niat nawaitu raf'al hadasil am asghar fardhan lillahi. Nah, wis ngono tok. Syaratnya enggak tahu. Caranya enggak tahu, tempatnya enggak tahu, kapan waktunya juga enggak tahu. Belum syaratnya wudu. Dibahas syaratnya wudu tambah meneng. Syaratnya wudu apa aja? Enggak tahu. Lah berarti apa? Dosa dia. Dosa. Karena itu apa? Kewajiban. Itu adalah kewajiban. Itu benar. Perintahnya Allah ada yang wajib. Ada juga perintahnya Allah itu yang sunnah. Perintahnya Allah tapi sunnah. Bukan wajib. Sunnah hukumnya. Seperti contohnya mendoakan orang yang memberikan zakat. Jadi misalnya kalau ada orang menerima zakat, disunahkan bagi si penerima mendoakan yang memberi. Itu perintah sunnah. Jadi dia melakukan mendoakan atau tidak, enggak masalah. Jadi kalau kita misalnya menerima zakat, mendoakan yang memberi zakat, enggak apa-apa. Enggak mendoakan juga enggak apa. Tapi di dalam ayat Al-Qur'an perintahnya itu perintah sunnah. Perintah di dalam Al-Qur'an katanya itu dengan perintah, tapi bukan kewajiban, kesunahan. Sama juga bangun malam. Bangun malam ibadah kepada Allah di waktu malam. Allah memerintahkan, bangunlah katanya Allah. Loh bangunlah ini kan kata perintah. Tapi bukan wajib buat kita. Dia mau bangun malam, keuntungan buat dia. Nggak bangun malam, nggak dosa bagi dia. Bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. sunnah itu apa? Sunnah itu mendapatkan pahala kalau dikerjakan, tidak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa. Itu sunnah. Lah sunnah ini tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Sehingga katanya Imam Ghazali, fal fardhu ra'sul mal. Kewajiban itu adalah modal. Katanya Imam Ghazali, kewajiban itu adalah modal. Wa huwa aslu tijarah. Sumbernya dagang itu ada modal. Sumbernya dagang adalah modal, karena itu kewajiban ini adalah modal. Wabihi, dengan modal tahsulun naja, kamu bisa mendapatkan keselamatan. Kita selamat dari neraka, selamat daripada azab. Hanya dengan melakukan kewajiban bisa. Jadi kalau kita hanya melakukan kewajiban di sepanjang hidup kita, hanya melakukan kewajiban, tidak melakukan kesunahan, kita bisa menjadi orang yang selamat. Menjadi orang yang selamat. Seperti halnya kita enggak kehujanan, bangun rumah. Polosan. Bangun rumah polosan. Pokoknya ngadek, nutup, dukun, wis. Loh, kita bisa enggak kehujanan, enggak kepanasan. Tapi sekedarnya di situ. Begitu juga kita bisa masuk surga, selamat dari neraka hanya dengan melakukan kewajiban. Wa naflu, adapun kesunahan, waribhu. Kesunahan itu adalah keuntungan. Wabi, dan dengan kesunahan, al-fawzu bid-darajat, kamu mendapatkan keberuntungan dengan derajat-derajat yang kalau hanya ingin selamat melakukan kewajiban. Tapi kalau ingin mendapatkan keistimewaan, keutamaan, derajat yang tinggi, tidak hanya melakukan kewajiban, tapi juga dengan kesunahan. Di beberapa pertemuan saya jelaskan gini, kewajiban itu ibarat orang bangun rumah polosan. Polosan, ada pintunya, ada jendelanya, ada kamar, polosan. Lah rumah polosan itu dilihat ya apa adanya berarti. Diwara api ya ndak, diwara elek ya ndak, biasa. Tapi kalau rumah yang dihiasi, rumah yang dihiasi, dikasih gip pinggirannya, kemudiannya di tengah-tengah apa tengah-tengah dikasih gip, kemudian lampu, temboknya sebagian dikasih marmer atau dikasih lantai misalnya atau wallpaper, nah ini berarti rumah yang berhias akan lebih indah, akan lebih indah. Wong wedok elek ae. Lek paes akhire ketok ayu. Tapi barang di usapi ketok asline. Kan gitu. Mana bagus terkadang? Terkadang ini enggak semua perempuan. Terkadang perempuan itu terlihat cantik kalau di paesi, padahal lek polosan dikai dak gelem. Nah ini tapi boleh liane. Kan gitu. Rumah juga gitu. Rumah ini kalau biasa, ya gitu aja. Tapi kalau ada hiasannya kelihatan indah. Kewajiban dan kesunahan sama. Kalau kita menjalankan kewajiban itu polosan. Tapi kalau kewajiban itu kita hiasi dengan kesunahan, akan kelihatan indah. Sholat misalnya, sholat. Kita sholat. Allah. Tanpa kesunahan, takbir nggak ngangkat tangan, Allahu Akbar. misalnya Allahu Akbar, nanti angkat tangan, langsung ruku. Didelok ya apa? Kurang asik. Kurang enak. Padahal enggak wajib mengangkat tangan takbiratul ihram, enggak wajib. Mengangkat tangan mau ruku enggak wajib. Tapi didelok enggak enak. Kurang cocok. Kurang manis. Kurang manis. Tapi ketika dengan mengangkat tangan, loh ketok, ada hiasannya. Ibarat motor atau mobil itu ada variasi nih. Bukan polosan dari toko atau dealer gitu aja, tapi dikasih variasi, lo kelihatan api. Walaupun mobilnya tadi itu Avanza atau Xenia, tapi kalau dimodif, ya ketok, gagal. Tapi kayak polosan, kayak black. Kayak black ewan, gak ada hiasannya. Kayak black, gak ketok api, blas. Tapi karena dimodif, walaupun itu Xenia atau Avanza, ketok api, ketok ganteng. Sama dengan ibadah, ketaatan. Ini kalau kita tambahi kewajiban dengan kesunahan, kelihatan bagus. Karena itu yang menjadikan perbedaan orang alim, rokaatnya orang alim dengan orang yang bodoh. Karena apa? Orang alim, satu rokaatnya orang alim. Ini kalau dibandingkan, satu rokaatnya orang alim lebih afdol dari 100.000 rokaatnya orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Lah orang ahli ibadah kalau dibandingkan orang yang bodoh, beda lagi. Jadi kalau dibandingkan orang alim dengan orang bodoh, itu tambah jauh. Dengan orang yang ahli ibadah aja jauh, apalagi dengan orang yang bodoh. Lah kenapa perbedaannya? Iya, orang yang bodoh hanya melakukan sholat tanpa memerhatikan sunnah-sunnahnya. Kalau orang alim melakukan sholat dengan kesunahan-kesunahannya. Contoh ini. Kita dalam takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan. Bagaimana? Yes, pokoknya ngangkat tangan. Sunnahnya ya. Sunnahnya pokoknya ngangkat tangan. Yes. Walaupun ngangkat tangannya seperti ini. Sunnah. Dapat kesunahan. Tapi cara yang paling afdol, dengan mengerjakan 7 kesunahan. 10 kesunahan. Dengan mengerjakan 10 kesunahan dalam mengangkat tangan toh. Jadi dalam mengangkat tangan ini ada 10 kesunahan. Berarti ketika dia mengangkat tangan dengan kesunahan, loh, berarti sudah unggul. Sudah unggul dari orang bodoh atau orang yang ahli ibadah. Di takbiratul ihramnya. Belum di ruku. Belum di i'tidal. Belum di 2 sujud, belum duduk di antara 2 sujud dan yang lainnya. Karena itu rokaatnya lebih unggul. Sama dengan memakai siwak. Memakai siwak ini kesunahan. Kesunahan, bukan kewajiban, kesunahan. Lah kalau kita sholat memakai siwak, 2 rokaatnya itu lebih baik daripada 70 rokaat tanpa siwak. Sekarang kalau disuruh milih, kita sholat 70 rokaat sama 2 rokaat, milih mana? Hah? Pasti. Gak mungkin, aku milih sing pitung puluh, gak mungkin. Wis pasti itu, siapapun itu, milih sing loro ae. Itu kalau ibadah. Lek masalah duit, oh, pinter kape. Pintar semua. Milih sing di, yo sing akeh. Ndak gelem sing titi. Panganan ndak gelem sing titi. Milih sing akeh. Tapi kalau sholat, baca Al-Qur'an, milih sing titi ae. Ojo akeh-akeh kesel nggo. Delok TV khusyuk. Ndak omong-omongan blas, ndak gelem omong-omongan blas sampai sponsor. Sponsor baru nyaut. Lah enggak sponsor, enggak nyaut blas dijak ngomong. Tapi pengajian, waduh. Kiai ini ngomong dhewe pisan. Lah iki akhire tukaran iki. Kiai ini ngomong, iki tuh ngomong. Ini sing mlebu iki ndak weruh. Lah ini ketika kita sholat, 2 rakaatnya kalau kita pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rokat. Lebih baik. Bukan sama. Lebih baik daripada 70 rokat tanpa siwak. Lah berarti ketika kita sholat tanpa siwak, rugi enggak kira-kira? Kalau kita sholat tanpa siwak, rugi kita. Kenapa? Kehilangan keistimewaan yang sangat besar. Dua rokaatnya lebih baik daripada 70 rokaat tanpa siwak. Kita sholat enggak pakai siwak, rugi kita. Rugi besar. Bukan kerugian kecil, kerugian yang besar ini. Yang nyata ini. Padahal siwak itu enggak harus pakai kayu. Walaupun dengan baju kita yang kasar. Walaupun dengan kain baju kita yang kasar. Siwakan. Wong kok gudal tok, enggak apa-apa gudal tok iso diumbar. Yang penting pahalanya enggak ketinggalan. Enggak kehilangan pahala. Daripada kehilangan pahala. Kalau baju bisa kita cuci, bersih lagi. Tapi kalau pahala yang sudah tinggal, wis mari dah itu. Liane engko, marine itu. Lah sangu kita sudah banyak apa? Kurang sangu kita. Makanya hari demi hari itu jangan kita lewatkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Dengan memakai siwak. Memakai siwak, siwak ini sunnah. Tapi keistimewaannya luar biasa. Sehingga Nabi itu, Nabi, katanya Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudhu'in au inda kulli salatin. Katanya Rasulullah, kalau aku enggak takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka memakai siwak setiap wudhu atau setiap sholat. Karena Nabi takut memberatkan kita, nyotolak dia, wajib no siwak. Waduh, dosa kapan nanti sih gawe siwak? Enggak ada yang pakai siwak. Enggak ngesak siwak, ngesak rokok. Padahal rokok itu satu hari sak pak. Sing paling banter saat dino iso telung pak. Harganya berapa itu? Siwak ini harganya paling mahal 10.000. Enggak entek setahun. Enggak habis setahun, enggak entek. Boleh dicokoti, dipangan. Tapi enggak mungkin ada di kelemangan. Enggak habis setahun. 10.000 itu enggak habis setahun. Tapi subhanallah. Tuku siwak ki wabot, tuku rokok enteng. Entek rokok ana omahe, metu numpak sepeda motor, ngek tuku rokok to. Apa siwak ki ilang? Enggak metu, tuku siwak. Hilang, wis tak tuku meneng aku wis. Nek beli lagi. Ya mana? Lah siwak ini keistimewaannya luar biasa. Sahabat itu, sahabat. Sahabat Nabi ini. Pernah sahabat itu apa ya? Di saat mau perang bimbang, gelisah, kayak takut. Padahal enggak pernah para sahabat itu seperti itu. Mereka kalau perang itu, wah, enggak pantang mundur. Tapi ini pada saat itu mau perang, kok wedi-wedi, enggak kayak biasa ya. Dan enggak pernah itu terjadi. Akhirnya introspeksi antar mereka ini. Apa ya? Kok ini? Kenapa ini kita ini? Kok seperti ini, enggak seperti biasanya? Introspeksi, ternyata saat itu enggak ada yang bawa siwak. Enggak ada yang bawa siwak, langsung mereka mendatangi kayu arok atau pohon arok, dipotongi, diambil ya, apa namanya, oyotnya dipakai untuk bersiwak. Oh, muncul keberaniannya lagi. Itu para sahabat. Siwak ini luar biasa, luar biasa, lu sunnah itu, tapi bisa mendongkrak keistimewaan, keutamaan daripada kewajiban. Karena itu katanya Rasulullah, kesunahan itu adalah keuntungan. Dengan keuntungan itu kita bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah perbedaan wajib dengan sunnah itu 70 derajat. Perbedaan wajib dengan sunnah itu 70 derajat. Jadi wajib dibawanya ke sun. Tapi perbedaan ini 70 derajat. Itu minimal. Ya, minimal. Tapi ada kesunahan ada kesunahan, pahalanya mengungguli kewajiban. Secara umum, secara keseluruhan, kewajiban itu pahalanya lebih besar daripada kesunahan. Itu secara umum sudah. Tapi ada kalanya, kesunahan pahalanya lebih utama daripada kewajiban. Satu contoh. Mengucapkan salam. Hukumnya sunnah. Menjawab salam, hukumnya wajib. Mengucapkan salam, pahalanya lebih besar daripada menjawabnya. Mengucapkan salam, pahalanya lebih besar daripada menjawabnya. Kenapa? Jawab lebih enteng daripada mengucap noi. Kita lewat ke di depannya orang yang gak kita kenal, kati salam itu maju mundur. Salam, enggak salam, enggak wis, enggak kenal. Atau kadang gengsi. Enggak gelem nyalami disik, gelemi disalami. Lek disalami baru jawab, lek enggak disalami ya enggak jawab. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menjawab. Nabi itu selalu memulai salam. Mau orang dewasa, orang tua, anak kecil bahkan. Nabi selalu mendahului salam. Selalu memulai salam. Bahkan ada satu sahabat itu. Satu sahabat. Saking kepingin nyalami Nabi. Mesti didisiki diambil Nabi. Sampai dia ambil ancang-ancang. Lek ketemu Nabi, salam disiki ya. Ancang-ancang. Wanti-wanti, pokoknya lek ketemu Nabi, tak salami di sini. Ketemu Nabi, enggak tahu menang deh. Mesti jawab, enggak tahu nyalami. Padahal dia sudah mempersiapkan. Mesti di sini. Selalu menjawab, selalu mengucapkan, salam, enggak pernah menjawab. Selalu Nabi mendahului para sahabat. Tapi yang paling berat, ini pahala sunnah tapi lebih unggul dari kewajiban, yang paling berat itu, paling berat ini. Insya Allah, lek cili, titik, enteng. Tapi lek gede, gak ono, abot. Membebaskan orang yang punya utang. Bayar utang itu hukumnya apa? Wajib. Bayar utang hukumnya wajib. Membebaskan. Dalam arti menggugurkan, wis gak usah bayar. Itu hukumnya sunnah. Nah, kalau ada orang punya utang sama kita 10 juta. Dia wajib bayar kepada kita 10 juta. Tapi kita ngomong, gak usah bayar, wis. PN. Ini pahalanya lebih wajib, lebih unggul daripada kewajiban. Lebih unggul daripada kewajiban. Kalau kita 10 juta, mati wae njauk nang anak putune. Ngeremang. Enggak mungkin diikhlasno. Padahal Allah itu mengajarkan kepada kita kalau kita orang punya utang kepada kita, tunggulah sampai dia mampu. Wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisara wa in tasaddaqu fa huwa khairul lakum. Katanya Allah, kalau memang orang yang enggak mampu, enggak bisa, tunggulah sampai dia mampu. Tapi kalau kamu sedekahkan, katanya Allah, kamu bebaskan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ini diantara kesunahan yang pahalanya lebih unggul daripada kewajiban. Nah, orang yang melakukan kesunahan, meninggalkan kewajiban, itu adalah orang yang tertipu. Sekarang marah. Sekarang banyak. Kesunahan seakan-akan wajib, kewajiban seperti kesunahan. Jadi kalau kesunahan itu enggak sampai telat. Dikerjakan. Dijaga. Tapi kewajiban dilalaikan. Ditinggalkan. Ini keliru. Jadi kalau orang sibuk melakukan kewajiban sehingga ia tidak sempat melakukan kesunahan, itu adalah orang yang memiliki alasan. punya alasan meninggalkan kesunahan karena apa? Sibuk melakukan kewajiban. Tapi kalau orang melakukan kesunahan, sibuk melakukan kesunahan, meninggalkan kewajiban, adalah orang yang tertipu. Seneng zikir, seneng wirid, enggak mau mencari ilmu. Tidak mau mencari ilmu. Nah, ini orang yang tertipu ini. Ini adalah orang yang tertipu. Kenapa? Wajib nyari ilmu, sedangkan wirid zikir itu bukan kewajiban. Nah, ini orang yang tertipu. Kenapa? Sibuk melakukan kesunahan, meninggalkan kewajiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu 'alaihim." Jadi ini hadisul qudsi. Ini hadisul qudsi. Jadi Allah berfirman mengatakan, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun." Tidaklah orang-orang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku bimitsli ada maftaratu alaihim, dengan semisal melakukan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Maksudnya Allah sangat mencintai seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah mencintai seseorang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Bila seorang hamba itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah kewajiban dengan menambah kesunahan, hari demi hari dia lakukan seperti itu, nantinya ia akan mendapatkan cintaku. Sehingga aku mencintainya, katanya Allah. Jadi kalau ada orang melakukan kewajiban, ini cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia tambah kewajiban dengan kesunahan, nantinya dia akan mendapatkan cintanya Allah. Lah kalau Allah sudah mencintai, fa'idha ahbabtuhu, maka kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya. Ya, aku akan menjadi telinga, alat pendengarnya. Akan menjadi mata, alat penglihatannya. Akan menjadi lisan, alat berbicaranya. Akan menjadi tangan, alat untuk mengambil. Dan akan menjadi kaki, alat untuk dia berjalan. Maksudnya pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, lisannya akan dijaga oleh Allah dari kejelekan. Dijaga oleh Allah dari kejelekan. Kenapa? Dia menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengannya Allah menjaga seluruh tubuhnya. Tangan, kaki, lisan, penglihatan dan pendengaran. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita bisa menambah kewajiban dengan kesunahan, dan menjadi kebiasaan kita di dalam keseharian kita, kewajiban dengan kesunahan, dan mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma, amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.